Apa kuwi? Niki lah. Nek long plastikna, long kresek plastike kerupuk ngono. Iki barang antik niki. Nek didelok sekilas niki kan kaya anu plastik kerupuk to. Ya. Tapi niki benda antik umure nek gak salah wis 200.000 tahun. Lho lho lho lho. Mulai zaman Ramayana. Gaglakan kaya ngene 200.000 tahun. Lah wong kuwi kene Indomaret e oke. Iki benda antik goblokmu nek mbok delok niki kaya kresek to. Ya. Nek tak sebul. Lah iki iki nggone kerupuk, Dik. Weruh iki apa? Lah iki plastik nggone. Plastik iki tok, iki asline dudu plastik. Lah apa, Dik? Iki ngono kondome dosa muka. Tidak, kamu mewakili Bapak Kepala Anu. Nah, Bapak Bapak Pak Sukobudi. Bapak Sukobudi selaku Kepala Desel. Kepala Desa. Desa. Ya desa yang ngurusi desel-desel masyarakat. Oh iya. Kowe sambutan lah, paling tidak kowe memberikan napa lah sambutan. Iya iya iya. Seneng ngalampimu lah. Tak wakili, kula wakili bos nggih. Daerah Pojajari, daerah kaum, daerah santri mulane ngomong sak ngomong kudu diatur. Paling tidak salam harus kamu dulukan. Oke oke. Awet salam kuwi Dik ya. Salam kuwi sunah sing ngucap meneng wajib sing jawab. Iya iya. Paling tidak kowe kudu ngerti tata krama udan negarane sopan santun guyub rukun warga masyarakat Pojajaran. Iya harus. Harus. Apa meneh panjenengane Pak Kepala Desa itu adalah salah satu sosok pimpinan yang sangat dekat dengan warga masyarakat. Bijaksana, bijaksana. Tembung sak tembung ngomong sak ngomong dari tembung seklimah tindak sak pecak iku dua sarwati aku. Wis ngerti. Lah iya iya iya. Warga masyarakat Pojajar mulai gede cilik enom tuwa iki wis kepengin ngrungokke apa to sing bakal mbok omongke bengi iki. Minangka wakile Pak Lurah. Minangka wakile Pak Lurah. Dadi omong sak omong e malan kowe iki malan ngomong kowe iki lho kapan. Lah randang. Randang randang. Kesempatan. Yo sing apik. Para bapak-bapak. Bapakmu kok akeh ta? Lah piye to kowe iki ngomah yae ngono kok iki lho bapak-bapak akeh kok rumangsaku. Dan ibu-ibu. Ibumu akeh nek ngemik teng perentil ngene ya, Bret. Maksud ya ampun Dek Yuda oke wong-wong iki lho manusia semene kake iki bapak-bapak ibu-ibu ben kabeh diomongne kok. Lah ngene ya sing singkat tek-tek ngono lho aja kedawan. Singkat, singkat. Malam ini sing arani awan ya sapa goblok. Ngerti nek enek lampune ya jenenge bengi to kok iso. Ngerti anggere enek lampune iki mesti bengi wong lampu awan. Wah, ora pengalaman pidhato apa. Kowe ngomong dhewe kowe ngomong dhewe tak biacok. Saya di sini sing arani ning Bali Rejo ya sapa? Ngerti nek bengi ki awakmu. Awakmu ning kene wis do ngerti kabeh. Ora usah diomongne wong wis ngono. Nek kowe ning kono. Paling tidak wis awakmu, awakmu. Lho. Awakmu iso apa? Ya tetep iso ta. Lah aku terus melok apa lah awakmu dhewe? Ya, eh? Lah awakmu dhewe aku iso apa? Maksud aku kan lho, ya wong loro. Maju to. Aku ki ora iso apa-apa lah, aku ora tahu. Lah kok sing ngene iki padha maling kancane. Nah, wis jenenge kerukunan. Iya, iya. Iki terus aku piye? Ya, anu sampeyan. Oh iya, siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang sangat keri. Saya di sini mengatur aduh nyamuk ya ampun. Jadi saya di sini mengaturkan banyak-banyak. Maaf. Belum mimik konidin. Jadi makasih untuk masyarakat Pojajar dan sekitarnya. Pada malam hari ini saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang ada di sini karena saya gatel sangat aduh. Karena saya pirang-pirang dina tak gacok. Jajal nang, lungsetne lagu apa? Lagu sing anyar aja kanggo riko lungset Mas, jajal Mas. Wah. Luar biasa. Lungset ta. Lungset ya anyar. Anyar. Anyar wis. Padahal urung disetlika lho iki. Lho la iya. Iki lagu lho ta. Lagu lho. Ya mesti anyar mesti anu. Lagu kok dintai. Sun sembore semiki. Ape. Mas yo ta utian cero ati. Nono swarane ora ana wujute entut jenengi mesti lho mesti bleset lho iki mesti bleset lha kok ngumpani ana suarane ora ana wujute entut goblok kuwi warahmatullahi wabarakatuh wahai para soneta soneta masih bersama dengan saya Haji Irama Roma. Loh, walek goblok. Walek Roma Irama. Roma Irama sih neng kono neng kene Irama Roma. Saya masih ponakannya Biskuit Roma. Saya Kongguan. Saya Haji Roma Irama akan memegang gitar, okay. Dan ini akan memegang setrum. Loh, loh, nyetrum blokmu iki opo kowe? Kancane ya dikonyekel opo ngono kok. Oke, okay, saya sebagai Haji Roma Irama dan ini adalah Hajingan. Loh, loh. Jenengmu lho sapa jenengmu? Haji Samsul. Haji Samsul. Nah, dan sungguh true welu. Terlalu. Terlalu. Saya akan menyanyikan lagu Mira Santika. Asik. Saya suara satu dan ini suara kiri ya. Nesunan mesti. Suara dua. Nesunan. Okay. Suara dua lho. Silakan kamu tus. Ya, mie ayam itu namanya titus itu. Anu ketipung. Jendit ketak tung. Jendit ketak jendit kakean jendit goblok kendang apa kan yang jendit tung entah tok but entah tung entah tok but enak sarehnya kamu ora sarehnya i bos apa sarehnya apa enek bos apa sarehnya lo di bahasa Indonesia ini karena kamu orang Banyuwangi kamu kemenakan anu pengendangnya kendang kembul ya itu tidak anu ketipungannya tidak dangdut tadi kendang kembul iya. Coba kamu anu mainkan kendang kembul saya akan bermain delomi melodi tok tulung tok tak tok dile tok tararet tararet tok tok tok tararet tararet tok dile tok tararet tararet Lah maksudmu piye? Dulu aku cinta. Oh alah, yo nganggo musik. Musik nah, iki. Ya? Oke, ayo musik. Lho musik enek okay. Sangkem kok yo manut. Eh iya iya, ya penonton jangan kutawir ya. Eh, atur. Jangan khawatir. Kutakir. Musik. Iya iya. Asik. Yo, tolongkan di sana ayo. Suka padamu dulu aku memang suka. Iya iya iya. Dulu aku cinta padamu dulu aku memang cinta. Iya iya iya. Sebelum aku tahu kau dapatkan hancurkan hidupku. Iya iya. Aduh, kembung suwek. Mulai gitu dia saja. Kembung suwek. Diwarane bos aku ya syukur salah goblok wis ganti wis lho yae lah aku rapal Pak nek wis oh mosok enek rumah oh mosok ya ngono kan ngene oh maksud energi aku sing dadi penyanyi ne awakmu dadi backing soda backing vokal soda di engkulmu glogok wong bisa lah ora judo kan kok selimah to anu sekarang apa sekarang urung dulu aku suka padamu dulu aku memang suka iya iya iya dulu aku cinta padamu dulu aku memang suka iya iya iya sebelum aku tahu kau dapat menghancurkan hidupku oh sebelum aku tahu kau dapat merusakkan hidupku tak mau bapakmu botak padha take lho kok ya kok tak mau tak lho lha padha take lah wis penting kowe ngarani apa bapakmu botak ndasmu krewak bapak apa kutak mau tak seka tak sudah judi tak kutak sudah minuman keras, es batu, es lilin, es tracos, es marimas, es jeruk, es cappuccino. Cappuccino. Narko. Aduh, tiga. Sorry. Lah bapakmu kesusu ae lho. Lah narkotika. Tiga. Apapun bentukmu. Akan kusentuh lagi dan tak akan kuminum lagi walau secuil. Sap. Aku gak iso tenan aku. Secuil apa? Nil. Cuwitik nil. Tadi tim citik nang nil ta ya? Nang nil tak. Lah nek anu cuwile rada akeh. Yo nol. Lurah mau kan wis termasuk apik ta. Wong keluarga bahagia itu kuncinya hanya satu. Jadi menurut anjuran pemerintah dua anak cukup. Duh. Keluarga berencana. Heeh. Awakmu anakmu? Telu. Alah bunjul sitok berarti. Lah awakmu harusnya piro? Dua, Dik. Lah awakmu piro? Aku 6. Wah. Lah kowe punjul. Malah punjul syarat-syarat tuamu. Lah tapi kan aku memenuhi terahku ta. Oh, terah teko. Saya ini kan terah atau marga. Saya itu kan Imam Syafi'i. Jadi anakku 6 iki kabeh tak jenakno PI. Mosok ta, Dik? Iya. Oh. Nomor 1 sapa, Dik? GPI. Nomor 2 RPI. RPI. 3 LPI. 4 PATPI. 5 sapa, Dik? MOPI. 6 sapa? Ngomong, Sik. Ngomong. Ngomong enam sama tak tapuk cangkemmu. Ngomong lagi rang rumah ini lah marai bocah ini naik angel dikandani kayak yang kenal margaku mbah-mbahku mbah ini kan jenenge sapi. Iya iya mulanya anakku kabeh kita jenengnya PI. Iya iya nomor cici siapa? GPI. Loro. Ro PI. Lu. Lu PI. Kapan? Pat PI. Lima. Mo PI. Enam siapa? Enam ini tak jenengnya Anwar. Waduh heran toh. Yang apa kok rapor daru trai? Anwar lho. Anwar lho. Tapi enek piine. Sapa? Anwar Syafi'i. Lho. Mbok darek iso sik dhewe. Enek wong mati nglayat sik dhewe. Terus lah gak enek. Golek to? Lho. Wah kocok kowe to bocah iki. Lah lah golek gak enek. Ya marot wamu pateni. Oh tak tapuk lambemu kaya rumah saku. Nun sewu, Bos. Nun sewu. Saiki ngene lho, Mas. Apa? Ndagel ya ndagel. Terus marot tuwa kancane mbok candaki karepmu piye, he? Kowe wani tenan karo aku. Marot tuwa iki aku sik anyar sak wulan lho. Mbok candak-candak ning dhuwur pentas masamu apik opo piye? Kelakuanmu koyo ngono kuwi apik. Aja neh kowe awakmu sijen wong awi ya. Bapakmu sing pekor kok jak nrene. Apuk tenan kowe malah. Apa? Ndagel ya ndagel ning tata krama akhlakul karimah didelok wong akeh wis bapak wis penak-penak nang mah mbok ketut-ketut ning ngarep. Bapak penak-penak nang mah mbok ketut ning mana perlu aja bapak sing mbok ketut. Mbokmu sing bokonge gedhe sisih lho gorene tak deg-deg. Kurang ajar lho. Mbok iki mangsamu saiki ning rumah sakit nek penyakit stroke tak omong. Mbok katut-katut rene kurang ajar kowe. Delok guyon Mas. Bojomu sing untune nyongot ngono. Aku non sewu, riantun poh jajar ini sabar-sabar loh tuh. Kok bisa sabar-sabar? Aku tas melebut kok kalian. Iya. Lah kok moro-moro langsung din. Sowo weh! Wah aku melawayu nih. Sowo bari sowo. Sabar kok yang ngomong. Sabar, ngomongin getak jenengnya, getak jenengnya. Aku sempat melawayu nih di juru kendaraan. Jajar. Lainnya apa? Sak enak-enak lanang wedok gede cilik nom tuak dulu anu kabeh pada madep rini. Nonton pagelaran kok ya. Bucah kucluk wiki jane. Long keliran ni kene wayang ini kene dagelan ini kene masa madep rono kau. Enak sih madep rono sitok lo. Siapa tak? Nguyoh kau kalau madep. Lah lanang bawa wedok. Lanang kau kita yang ngadep kau. Bawa wedok tak tututi je nih. Masa aku nguyoh madep rene malah jadi tontonan kau. Nah ni kau nguyoh kabeh ki madep rene. Anjani tontonan ini kene tu Mas. Kau yang numpak bis ya. Iya no. Awak dewi kondektur madep rono. Ki penumpang. Penumpang. Sopir. Laiki. Iya. Masuk sopir bis yang tengah ngono kae. Lho, mboten apa-apa. Niki bis luar neger. Oh. Negeri. Negeri. Nggae apa? Gairi. Ora usah aku dek kapanane gairi keseloloten nek cangkemmu. Lho kuwi sori iki maksude negeri ngono lho. Niki tasakuran dalu puniki warga poh jajar. Poh jajar. Bersyukur, bersyukur sah bagus. Bersyukur. Awit saking menapa menika balai desa enggal luar biasa mugi-mugi saged bermanfaat mugi-mugi saged piguna tumrap warga poh jajar. Luar biasa tasakuran ini ngene iki dadi tasakuran wong iki nek gedheke rasa syukur bakal ditambah nikmate wong sok sapa sing kufur bakal nempu adab saka Gusti Kang Maha Kawasa. Berarti wong kudu disyukurne no. Ya kudu syukur ta, wong kudu wajib bersyukur. Oh, berarti ora. Contone nek anak nampa apa wae nampa rejeki ra ketak mung sedithik awake kudu alhamdulillah bersyukur diparingi rejeki. Oh. Ora mung rejeki berupa harta benda, ning rejeki kesehatan kudu wajib disyukuri. Berarti aku ki cara ngene iki bersyukur umpama ning ngene iki mulih ngene mari nuwun sewu diparingi bose alhamdulillah bersyukur. Syukur alhamdulillah aku mulih ya mesti sedekah kok Mas. Sedekah neng sapa? Ya bener awakmu nek sedekah karena apa ki 2,5% hasil kita ini bukan nggone dhewe tapi hak e wong liya. Lah ya ngerti ya kudu mbok sedekah. Aku isukno wong marane ning omah tak kei TV. Isuk wong marane ning omah? Isuk TV, awan kulkas. Sore. Sore Magicom. Terus bengi kompor gas. Hebat awakmu termasuk dina ngono kuwi. Termawan termasuk wong dermawan. Ya ora usah diomongne ngono. Loman, loman. Mboten usah matur ngoten anjane ngoten niku nggih. Esuk tipi, tipi, awan kulkas. Kulkas. Sore Magicom. Wah, ya enak mesine. Ora enak wong kuwi kerduse tok dadi ya aduh. Tapi sepenting ikhlas. Lah isine endi ora mok wae iki? Somben, somben iki kerduse. Lumayan aku nyicil to. Nggih. Ya wonge apa-apa kudu ikhlas, lah ketang sithik-sithik kudu ikhlas nyontoh aku iki lho. Lah nyapa? Mulih kok tanggapan ora mung 2,5% malah kabeh tak wehno sing berhak. Kowe iki omong apa to? Wong nek apik ya kaya aku. Wong kabeh mbok kene iki lho mbok kene sapa? Lah aku wong ikhlas kok e. Lah mbok kene sapa? Sing berhak nampa yatim piatu dan anak-anak terlantar. Wah, yatim piatu. Fakir miskin langsung tak kene. Sapa lho kuwi? Bojoku. Lah lah. Kowe wong bojo ya ora nek kuwi wajib. Dadek ya fakir miskin lho wong ya yatim pake wis mati nek 20 taun no. Mulai zaman Jepang nganti saiki ya. Wong pateni ya. Luar biasa tenan iki. Delon kene gedunge. Nuwun sewu sami kalih griya kula, Bos. Lho, omahmu yang ngene iki. Ya ora to, lah nek iki omah iki cagake lho ketok ampuh ketok anu pepek bakoh, bakoh. Bakoh cagake paling tidak umpama pendopo cagake mesti papat. Mesti kuat, mesti rasa. Aku gawe pendopo Mas Rudi, gawe pendopo sing anyar kae, cagake papat. Nggon aku wis tau to dempet nggonku, pendopoku cagake ya papat. Nggonmu 5. Lho kok iso 5 lho? Lah iya wong sayak nengen ngene wis ana dadi rada apane jebul. Dadi sitok ning jaba ngono ta? Oh, dienggo nyokong ngene ta? Iya, kowe ngenyek aku kowe. Kowe ngenyek aku kowe. Ora ngene. Lho kenyataane ya ngono lho. Lah kenyataane ngono ning nuwun sewu lho. Apa? Lho omahku iki saiki omahnya apa? Tulung Agung. Lah kuwi 20 meter melawan 35 meter. 20 meter. 20 meter lawan 35 meter. Ambo. Ya kuwi langsung tak gawe cor. Lho. Tak kedhok ngisor tak gawe parkir. Wih ya. Rencanane arep mbok tekne. Wes pok lho. Omah no tanpa latar. Tingkat piro? Tingkat 5. Hebat iki. Lha termasuk wong hebat. Tingkat sing pertama kuwi sing ngisor dhewe. Sing ngisor dhewe 20 meter lawan 35 meter kuwi tak gawe kasur tok. Sak ruangan kasur tok. Kasur tok paribasan nenek tamu langsung tak kon glundung ning kono ora masalah. Dadi wong sak kabupaten wong glundung langsung turu. Sak iya paribasan dulur kon dinti Pak Rudi sak grup tak lebokne kono wis cukup. Heeh. Tingkat loro. Tingkat loro kuwi kamar mandi. Wah, hebat. Jeding tok pokoke. Singkat loro jeding tok ben apa-apane. Ora enak apa-apane ya mung kotak tok ngono tak kei banyu. Lah wong kondang iki kaya ngono kuwi tak omongi. Tingkat telu. Tingkat telu kuwi tak kei nuwun sewu nggon masak kompor. Khusus dapur. Dapur tingkat telu, tingkat papat. Dadi tingkat telu iki khusus dapurmu ya. Dapur tok ora usah kei mu. Lah iya maksude nggonmu lho. Lah iya, heeh. Maksud dapur tingkat papat kuwi sapi. Sapi wedhus. Oh anu khusus kanggo kewan-kewan. Ingon-ingon. Iki kan jenenge kewan iki. Dicari jenenge kewan. Kewan. Iki kan keturunan kewan to ya, Pak. Heeh. Tak tewapuk lambung. Bangsawan lho, bangsawan apa? Bangsawan piye, Pak? Nggon kewan. Dhuwur dhewe. 5 tak gawe pertanian. Lho, nandur, nandur, nanduri mosok ning dhuwur. Ya, engko lak sak wayah-wayah sukete rada dhuwur dikethoki langsung diceblok ning ngendi kanggo pakan, pakan anu kewan. Iya, no aku. Ya mong ya iki ya sembarang wis enek ya mong wis cemepak kabeh. Wis kabeh gara kurang pondasine tok sing enek jane. Nah, anu cara wis anu cemepak dhewe lho. Pondasi kuwi padha karo wurung kabeh goblokmu lho. Lah iya. Ora ngrungokne, ora ngrungokne kok malah. Wong kudu ngerti empan lan papan. Nah, tuturana percil iki tuturana. Apa meneh iki wulan Suro? Ki nek wulan kanggone wong Jawa ki wulan sing kebak barokah. Barokah wulan sing cocok kanggo tirakat. Lah paling tidak wulan Suro niki nek kanggo ngumbah gaman ku cocok. Lah aku mau tas mbah gaman lho. Aja kelincipen lho. Iki mumpung bulan suro, bulan suro ki api lo nenggo ngumbah gaman keris, tumbak, pedang, merengerti. Yang ngumbah gaman. Yang ngumbah. Neng di. Semampir. Lo ancam neng kono gorter ki piye tapi kita. Ngumbah gaman usul neng semampir. Yo ngumbah gaman gune wong sepuh wong tua sih. Lo kita tuwek, wis tuwek banget wesan. Mbah rekone kira iramu. Ya ya resik gamanmu. Ya mbah ya rong-rong mbahku bengi kok. Awan ya ora buka gaman. Lah iya keris tumbak kuwi lho. Roh dot. Wis sing mbok umbahi dudu tumbak kuwi. Paling mbak tum. Lah ora. Lho iki ajane ngubah gaman aku iki kok mampir. Iki kok tak ampiri rono resik lan orane kok lak tak ampiri ngono lho. Lho ngubah gaman ya ning gone empu sapa sing pinter ngubah. Lho lah iya kuwi ya padha. Paling tidake kaya aku ngene iki lho bulan suro. Aku ing nglumpukne benda-benda antik, benda-benda bersejarah. Contone barang-barang pusaka, barang-barang kuno tak kelumpuk. Mok lumpuke kabeh. Lho iki kan termasuk kolektor benda-benda antik. Lah iki aku bar nemokne. Iki lho. Apa?